Ini kalimat yang bias, terlampau luas, yang akan masuk dalam segala macam bentuk kebatilan. Ini adalah merupakan slogan yang didengung-dengung oleh Ikhwanul Muslimun. Marilah kita bertolong-tolongan dalam perkara kita sepakati, dan kita memberikan uzur dalam perkara kita persisikan. Perkara apa yang disepakati? Perkara batil juga disepakati? Tidak. Cukuplah bagi kita kaidah dalam Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa. Marilah saling bertolong-tolongan dalam menegakkan perkara-perkara bir, kebaikan, wa taqwa. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan akan saling bertolong-tolongan dalam mewujudkan perkara-perkara dosa dan perkara yang melampaui batas. Ini lebih utama daripada kaidah yang sifatnya global, yang mujmal, yang banyak disalahgunakan. Ya, akhirnya mereka pejam mata terhadap kemungkaran walaupun dalam akar akidah. Ya, slogannya ya, hindarilah perselisihan, hindarilah pertikaian, biarkanlah mereka masing-masing memilih akidah masing-masing. Tak benar. Akidah, ada akidah yang lurus, ada akidah yang benar. Ajaklah mereka kepada akidah yang benar, tegakkan kebenaran, tegakkan hujah. Mereka salah, salahkan. Sesat, sesatkan. Sesatkan jika sesuai dengan kaidah konsep agama. Tak boleh kita ya untuk mencari ridha orang akhirnya kita rela menyisih Quran, menyisih sunnah Rasulullah SAW. Ini kaidah yang batil yang tadi saya sebutkan. Ya, yang begitu bias. Sekarang lihatlah ya, tersebar di YouTube ya acara agama yang bersama-sama. Ya. Sebagian orang memukul kompang, menyanjikan, mengenandungkan salawat, ya bersama orang-orang non-Muslim. Yang non-Muslim menari-nari, salawat ditabuhkan padanya berbagai macam tabuh-tabuhan dengan perempuan-perempuan yang bukan Islam, non-Muslim berjoget-joget, menari-nari dengan salawat, dicampur dengan para ahli agama-agama dari luar Islam di tempat-tempat ibadah orang-orang non-Muslim. Ini kebablasan. Toleransi yang berlebihan. Ya, Allah taala alam. Wassallallahu wasallam Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.